ibu. Relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terkapar di medan perang, demi bangsa ku rela berjuang. Ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau